وتنالوا به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para bini sepuh, hadirin mustami'in jamaah pengaosan Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita matur tasyakur dumateng Allah atas pemberian nikmat, hidayah, pertolongan, sehingga kula kalih panjenengan saged ibadah salat maghrib dengan jamaah. Kita lanjutkan mewujudkan perintah Allah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nerusakan pengaosan kitab Irsyadul Ibad yang masih dalam bab Fadilatus Salatil Maktubah, keutamaan-keutamaan salat yang ditentukan, ditugaskan, ditentukan waktunya. Kita masih sampai pada hadis sing jelasaken tiang sing nalikane urip ana ngene donyane biyen saking repote penggawean sampai ngurbano sembayangi, saking repote penggawean sampai gak ketelikuran sembayangi. Kalau ini dipun jelasakan, dia akan mendapatkan 15 peringatan dari Allah. Wonten dunyo, wonten alam kubur, dan nanti bangkit saking kuburan. Wa ammallati tusibuhu fi qabri, wa ammallati anapun peringatan-peringatan atau siksaan tusibuhu kang ngenei apa alatihu ing wong sing nyembranakno sembayang fi kubrihi pada alam kuburnya. Fal ula mongko utawi sing pertama yang akan dijumpai sing kate dirasakno kanggene tiang sing nyembranakno sembayang remeno sembayang pertama kali ia jumpai di alam kubur ngene ku yadiku alaihil kubru kuburan sing ombone hampir 60-80 senti dawane sing sak dedeke niku wau malah menjadi menyempit. Ya, wonten gini kitab Ikhya dipun jelasaken lek ne wis kapan ana wong mati sapa ae sing mati. Wong api, wong elek niku jenenge bumi niki komentari ngene. Kon biyen urip ana ndukurku. Gawe saenake dhewe. Aku kon icai, kon paculi, kon isingi, kon uyui meneng ae. Sakniki lek wis kon disetorno ana jero ngene, kate ngomong apa kon ayo. Itu omongan bumi. Lho lek kapan kula kali panjenengan niku tiang sing sae krungu omongane bumi lemah sing koyok ngoten niku amal sae kula kali sampean niki secepat itu diizinkan ambek Gusti Allah berubah menjadi orang. Merubah menjadi makhluk sing bela tengkulo kali panjenengan. Lek ngomong sajok saenake dhewe. Delok dhisik sapa sing kon omong iki? Sapa? Iki ngono kaulane Gusti Allah. Sing nalikane ana bumi biyen sembayange ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene crito. Lah kon sapa? Aku iki amali. Dikongkon Gusti Allah kon ngono. Lho lek ngono, ya sepurane ae cak. Gata apa-apa no wis. Iya. Yeah. Tapi lek kula kali panjenengan masuk kuburan itu tidak punya bekal sama sekali. Salate tambah digayanu. Dicepit ngoten niku. Ngomong kon sakniki. Pertama kali langsung dikebras ambik bumi niku wau hatta tahtalifa adlauhu sehingga kacar-kacir apa adlauhu pira-pira anggotae. Mergane kadang-kadang tiang niku lek wis kuburan niku lek wis lawas kira-kira setahun limang tahun dibongkar. Iya. Yeah. Kadang tengkorake sing biyen didele lor ngale nang ngene kidul jenenge sikil ngale nang ngene lor mari ngono marat-marit nandi iki tandane wong iki mang mari dikepuki ana ngene kubur kuburan. Kadang ana kuburan niku diduduk wis pirang-pirang puluh tahun lawone niku wau sik wutu. Wasaniyatu sing nomor loro yang akan dialami yuqadu alaihil qabru naron kuburan itu berubah bentuk menjadi bara api. Wow, kepis tengah mati. Ya. Yeah. Wonten gene mriku mudah tersulut api. Yataqallabu 'alal jamri lailan wa naharon. Ngale nang ngene kene pawanase gak karu-karuan kaya ana genine. Ngale nang ngene kene ana genine sambat gak ana sing disambati perok-perok sak kuwate gak ono sing ngilingi padahal anake ono. Orang-orang di alam kubur niku tahu terhadap kelakuane wong sing ono ndukur bumi dhewe jerit sak kuat-kuate, tapi wong sing ono ndukur bumi sama sekali mboten enten sing ngrungokno. Mboten krungu anjene. Kecuali mereka yang diizini kali Allah saged krungu. Lho lek wong gak tahu sembahyang ngoten niku. Ya. Wasali satu sing nomor telu. Ana kuburan salah wis dicepit, pawanase masa Allah. Gak ana sing ngirimi AC. Yusallitu alaihi fi qabrihi su'banun. Yusallatu den kuasakno diserano sapa alaihi wong sing nyembranakno sembayang ngentengno sembayang fi qabrihi ana alam kubure niku wau diserano su'banun nanggene macem-maceme ula. Ana kala jengking, bangsane gegremetan ana mriku wonten kabeh wis cacing, ulet-ulet luwe kabeh ana wis. Allah sing paling medeni ngene iku ula piton ula gedhe ismuhu As-Suja'ul Akra. Jenenge niku Suja. Sujak niku artine ula sing ganas, al akrau sing petal. Ainahu min narin, sorot motone niku lek delok koyok metu genine. Wa adfaruhu min hadidin, sikile jenenge ula niku wau lek dirambati koyok silet ngoten, mengandung silet. Kullu dufrin masirata yaumin, masing-masing kuku niku wau dawane landhepe koyok perjalanan setahun. Wis koyok ngono kate mlayu mboten saged. Yukallimu ngomong sapa al mayyita ing mayit. Jenenge ula utawa naga niku wau ngomong. Anas Suja'ul Akra. Ula apa kon wedi? Aku iki sing kon ingoni ana ngene donya biyen. Sapa? Ya kon ninggal sembayang iku wujute naga kaya ngene iki mang. Salah. Bentuke tok niku wau wis medeni, wa sautuhu suarane mislur raqdi padane suarane beldek. Ya Allah. Lek delok ngeten iki, ini yang hadam kita hadapi besok lek kula kali sampean mati. Lek kula kali sampean umpama kate dirabekno, kon kate rabi, latihana kon, latihana apa kobil tu, wedi apa wedi kliru. Kula kali sampean iki lho, ana tangga mati utawa ana kanca sing sak napa sak umuran. Aduh rek mati wingi gak lara. Iya. Yeah. Pernahkah kita iku berlatih yopo carane jawab malaikat sing nalikane niku mentak-mentak manrep buka kira-kira wanita. Iya. Isone wong niku mang malaikat iku gak bentak-bentak lek kula kali panjenengan gadah sangu amal sae sadurunge mati, terutama amal salat. Krono yang paling pertama kali menjelma dalam pembelaan alam kubur niku nggih niku amal sembahyang. Sing jati sembayangi sunnahe qobliyah ba'diyahe. Iya. Repotoyo apa kula kali sampean kudu gatekno merhatekno masalah sembahyang. Suarane niku wau kaya bledek alqasifi kang nyamber. Wong iki opo sih kok nyentak-nyentak ae ngoten. Padahal aku biyen suwoge wong iku tak perintah itu. Padahal aku biyen ustad. Lho, gak ono wis ngono-ngono iku mang. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Semua pangkat dan kemewahan yang ada di bumi didekek ana kuburan niku wau. Mari ngono jenenge ulanaga sing kaya ngoten niku wau ngomong. Amaroni Allahu an adribaka ala tadyi'i salati subhi. Aku nang ngene-kene iki diperintah Gusti Allah kongkon ngarit-ngaritno nang kon. Sebab ala tadyi'i salati subhi, sebab kon niku biyen ngremeno gampangno sembayang subuh digugahi balak-balik isak isik isak isik to'ae ila tulu isamsi sampai metune serenge nge kon kait gelem tangi sembayang subuh sebab delok jam. Ya Allah wis jam 6 rek kate nyambut gawe kok kon prei nyambut gawemu gak kira kon tangi. Wa adribuka ala tadyi'i sholati dhuhri ilal asri. Aku yo dikongkon ngajar kon sebab penggaweamu iku mang nunda-nunda sembayang dhuhur nutukno penggawean sampai melbu waktu asar. Wa adribuka ala tadyi'i sholatil asri ilal maghribi. Aku yo dikongkon ngajar kon sebab biasane kon niku mang ngundur-ngundur sembayang asar polai mari kerja nutukno kesel sampai melbu waktu maghrib. Wa adribuka ala tadyi'i sholatil maghribi ilal isya. Semono uga olehmu kon iku biasakno gabung sembayang maghrib sampai isya. Terkadang isya wis gak sembayang krono kerinan delok bal-balan. Iya. Wakulama doroba dorbatan. Setiap kali jenengi ulo singkoyo ulo no gomo deniku wau ngebut sepisan utawa ngeblak no sepisan ya husu fil ardi sab'ina diroan. Tiang niku wau mendelep ono gene jerone bumi niki mendelepi niku kira-kira pitung puluh diro seket meter. Fala yazalu fil ardi mu'addaban ila yaumil qiyamah. Lale ping limo ya tambah jeru saksuwene ono gene jeru bumi niku wau de'e niku wau disikso ila yaumil qiyamah tumeka maring dina kiamat. Lek ono kuburan sik pindoan engko ono Jumat wong iku mang ono wong liat assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin awal muslimat oleh pakaian. Iya. Ono anake kok maringono nang kuburan sik pindoan diprayitno. Tapi lek wis mati kabeh ya kari ngrasakno tok. Nggih. Yeah. Lho, kula kali panjenengan balak-balik dielingno kados ngeten niki, pernahkah kula kali sampean iku bersiap diri? Iya. Yeah. Dawune setunggal tiang ahli siir Sohi Sambir dolurku kon urip sak dino-dino iki yo siap-siap kon kapan nae wis fala tazal dakiral mauti tingkai apa ae ilingo lek kon iki mang bakal diparani dipapak ambek pati. Wis ana ndiae ilingo. Cekne apa? Cekne gak ndablek. Fanisyanuhu lek kon iku mang lali nang ngene bab mati guyu cekakaan. Ngene ngene dolalun mubinu akan mengantarkan kamu pada kesesatan yang jauh dari Allah. Konku adoh teko Gusti Allah. Adoh teko hasili ibadah. Atos atimu gawe karepe dhewe tok. Wa ammal ladzi tusibuhu indal khuruji minal qabri. Anapun peringatan-peringatan atau perilaku-perilaku tusibuhu kang ngenei apa peringatan hu tenggene tiang sing nalikane urip niku wau nyembranakno ngentengno nanggene salat indal khuruji minal qabri nalikane metu teko kuburan fi mauqifil kiamati ing dalem pelataran atau lapangan dino kiamat nalikane tiang sedo niki ditangekno teko kuburane kabeh. Nomor siji yang akan dialami fasyiddatul hisabi mongko sangete pitakonan. Ya. Yeah. Para hadirin padahal kula kali panjenengan niki besok nalikane ditangekno tangi kubur niku wau tiang sing pertama kali ngilingi kula kali panjenengan boten enten lintu kecuali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umati krungu Kanjeng Nabi goleki umate Gusti Allah wis janji aku gak bakal mengecewakan Nabi Muhammad. Mantun ngoten tiang-tiang sing berpotensi pancen diakoni umate Kanjeng Nabi akan diberi jalan. Sopo umate Kanjeng Nabi? Tiang sing kathah maca selawat, tiang sing kathah wudhu'e, tiang sing kathah sembahyang sunnahe, mempunyai wajah berseri-seri gawanteng. Iki lekne wong gawanteng ganteng iki. Iya. Meskipun wong iku biyen tuwek utawa wireng wis e, kakean nang ngene sawah, umpama kaya wak tariyo ngene iki ya. Gawanteng besok putih ngoten. Sopo tariyo iki longe. Iya. Wis kumpul kabeh diceluki situk-situk. Gusti Kanjeng Nabi niku wonten nisore Gusti Allah. Gusti umat kula niku. Ya, ngoten to. Umat kula niku Gusti. Lah lek kula kali panjenengan niki wau ditakoni umatmu, mosok potongan umatmu kaya ngene iki. Cita deloke sembayang ya apa? Ru-rukune sembayang. Gak ngerti. Iya. Rua dungane sembayang gak ngerti. Lho lek wis Gusti Allah meneliti hisab ngoten niku, meneliti itu adalah satu siksaan. Diudal ambek Gusti Allah. Iya, diudal kabeh. Kon biyen ngene, kon biyen ngene, kon biyen ngene. Tapi lek kula kali sampean enggak ada amalan saya, dibisiki ambek Gusti Allah. Delokan. Kitab mung delokan. Mosok kon ngakoni ngene iki. Nggih Gusti. Iki gak tak duduna wong liya. Tak busek, tak sepura. Delon buri ku sapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Nangis kula kali sampean jungkel. Ya Allah. Getun kula kali sampean. Delok sopan rahmate Gusti Allah dhateng kados ngoten niku wae. Seakan-akan kula kali sampean biyen maca selawat tok aku. Iya. Niku. Tapi lek kula kali sampean jagakno sombong ngono ngene donya diteliti iki ta amalmu iki. Amal sakmene iki jaremu ikhlas wong kon jaluk dikenenno ae. Tekan ndi kon duwe iki? Unta kei ae. Ditutang ngoten ambek Gusti Allah. Abang kula kali sampean. Gak duwe apa-apa. Terus Kanjeng Nabi Gusti niku umatku lho. Lek umatku gak kaya kene, Mat. Gak kaya ngene dapurane. Intu adibhum fa innahum ibaduk. Lek niku sampean gepuk Gusti nggih terserah wong iki ku gawenane sampean. Wa in taghfir lahum lek sampean sepuro seneng kula Gusti. Ngaten. Sepuro ya sepuro lek dapurane kaya ngene megelno nang aku. Kon gak apa-apa. Aku sing gawe lho pegel. Gusti Allah niku padahal Gusti Allah Rahmanur Rahim. Pegel dong kula kali panjenengan. Muga-muga mawon kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah iso ngamal amalan sing dadekno ridhoi Gusti Allah. Sing dadekno Gusti Kanjeng Nabi niku wau guyu dumateng kula kali panjenengan ya. Allah tutuk endi niku? Lek niku kula kali sampean bisa diceluk Gusti Allah kok diteliti wah soro punan. Mantun ngoten sing terakhir wasuhtur rabbi. Gusti Allah metutu tok ae wa dukhulun nari. Melbun roko, ga onok gawe ni, bun, yeah, ga onok gawe ni. Wafi riwayatin dalam satu riwayat yang sing lintu, fa innahu sak temene wong sing nalikane urip niku wau, mbuh alasan opo, alasan opo, sehingga sembayang niki kacawat karit punan, karat karit punan. Lek kula kali sampean, Pak. Nggih. Yeah. Zaman sakniki sik nyekeli. Cuman sing kula pikiraken ambek kula kali sampean pikiraken anak putu kula kali sampean niki lho. Lek kula kali sampean biyen cilikane diwurui ngaji, sembahyang, mari ngono dungane sembahyang, dungane wiridan, dungane ngene akeh pengajian. Lho sak niki niki lho. Kabeh iku waktune ngaji iku gak ono sebab dipek ambek sembah sekolah. Ngene mboten? Sekolah. Wong arek niku mawon sekolah niku gak uman waktu apa maneh melajari sembah sembahyang. Arek belajar sembahyang ae gak capek. Apa maneh besok lek wis nyambut gawe. Nah lek wis nyambut gawe kabeh ku diuber-uber. Sembayange cuma koyo ngono. Kapan iso sembayang tumaknina? Wayahe nyambut gawe diuber-uber waktu. Nggih ya. Nyambut gawe ngene, mari ngono kesel. Wayahe prei. Kapan sing iso niku kapan? Nggih ya. Kapan? Lalek wis arek iki sembayangi karat carit. Yuk nopo terusane. Uripe gak barokah. Nggih. Yes, dawuhe Gusti Allah niku wau. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Kula kali sampean iki bakal meninggalkan satu generasi-generasi. Lagi waspada. Adha'us sholata. Sing nganggep remeh sembahyang. Nomor siji nyambut gawe. Lha kok sembahyang iki dijak nomor loro ta? Ga iso seneng uripe. Ya apa ga iso seneng? Akhire kepingin seneng wattaba'us sahawati. Kepingin seneng ngikuti nafsu. Sampe delok ta sakniki iki? Uripe wong sakniki hiburan. Tak ngoten ta? Kepingin seneng model ngene kiblat niku nang ngene tipi wis. Iya. Lho lek wong niku wau uripe tidak tertata utawa terpimpin ambek hidayah, tapi ambek syahwat, keinginan hati, kepuasan ngene mereka-reka, fasaufa yalqauna ghayya. Apapun yang mereka persiapkan tetap deku akan terjun ke jurang kehinaan. Ke jurang kehancuran. Niku wis pasti. Perhatiane Gusti Allah. Wa fi riwayatin dan ing dalam siji riwayat fa innahu sak temene wong sing nyembranak no nyepilin no sembayang yakti bakal teko yaumal kiamati besuk dino kiamat wa'ala wajihi salah satu usturin di atas kepalanya niki wonten tiga garis tiga tulisan ono tiga tanda maktubatin sing tertulis ono jelarete ngeten wis batu ini ku ono jelarete geretan ono gini batu ini ku kena diwoco fisatril awali geretan pertama bacaan ini ku waulek diterjemah no ya mudoyi'a haqqillahi kilo potongane wong sing ngremeno tugase Gusti Allah padahal dhek iku wong wis ngentekno bayaran teko Gusti Allah potongane ya wis kaya ngene iki lho kula kali sampean kate gagah ya apa lek wis ana ciri-ciri ngoten jenenge malaikat kenal jenenge wiwitan kenal semua akan kenal kate gaya ya apa gak iso wasatrusani tulisan sing nomor loro jelaret sing nomor loro niku wau ditengeri ngene umpama diwaca iki lho tengeri wong iki lek bathuke ana keneane iki tandane apa tandane ngene wacane ya makhsusan bi ghadabillah wong iki kate dikirim ana ngene neraka ne Gusti Allah dipersiapno dincel-ncel ana ngene neraka wis gak iso wisan ya sing terakhir tulisan terakhir jeleretan niku wau umpama diwaca kuwabe bakal terusan wacane ngene doyya'akallahu kama doyya'ta fit dunya hakallah mewandar gon lek kepethuk Gusti Allah langsung ditolak disingkirno iku ngono akibate kondien onok gini dunya dikongkon sembahyang ambik Gusti Allah gak ngereken Fa'ayasil yawma anta min rahmatillah. Wis, dino iki tidak ada harapan lagi untuk kehidupanmu. Gak usah njaluk sepuro Gusti Allah. Wis ditutup kangge awakmu. Krono apa? Kon dhewe sing gawe ulah, sing gawe tenger nang ngene bathukmu. Pancen awakmu iku mangkon persiapno koyok nantang ngono lho. Urip ana donya. Endise carine aku digenekno? Endise kaya ngoten. Iya, bareng wis ketemu ngeten. Gak komentar. Mergane ta, kula kali panjenengan sing ahli ngaji, lekne ana wong gaduru ngaji kok kendel ngalawais. Iya. Lebih baik kula kali sampean percaya nang kene napa sing diperingatno Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waruwiya lan den riwayataken anna fi jahannam sak temene ngene neraka jahannam wadian ana siji panggonan yuqalu lahu lam lamun jenenge panggenan niku lam lam fihi lek jenenge lam lam niku wau lek kon dikirim nang ngene kono sing jelas kon bakal kepethuk hayatun macem-maceme ulo sak donya. Ulo sak donya niku macem-maceme ana wis. Ana ulo entong, ulo piton, pokoke sembarang ulo pun. Kullu hayatin bisahni raqabatil ba'iri. Paling cilik ulo niku wau gedene niku wau padha ambek gulune unta, sak gulune sapi niku lho. Paling cilik niku, Won. Nggih. Yeah. Tulua masiratu syahrin. Tewawane umpama bulet niku adalah sampai perjalanan satu bulan. Kula kali sampean didongengi ngene iku mosok ono ta lho. Padha ambek kula kali sampean waktu ana gini alam rahim niku lho. Kon sakniki aja enak-enak kon. Urip ana gini kandungane ibumu mangan turu. Kon mari ngono metu kon teko kene gak suwe kon. Kon lek wis metu teko kene sembarang dhewe kon. Metu teko ndi wong kaya-kaya ngene. Ka iso metu bolongan cilik iki kon. Ana laut sing luwih gedhe. Gak percaya, gak percaya. Begitu ditokno plet, nangis pisan. Apa? Iya tibane aku biyen dikandani gak percaya. Ana donya. Mosok kula kali sampean dikandani ngene, gak percaya maneh. Ya mbok. Iya. Dikandani ngoten iki sing nyandani nggih sing duwe Quran, sing duwe hadis ngeten iki wau. Iya. Ya Allah, muga-muga iman sing wonten manah kula kale panjenengan dipun reksa kale Gusti Allah dipun suburaken sehingga saged ngayomi dumateng kelampahan kula kale panjenengan. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una rabbana wa fiqna lima tartadhi qaulan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amalin yuballighuni ila hubbik. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tauba taghsili kulla hauba واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajuda manna la bigdisabi minna fadlan wajuda manna la bigdisabi minna في المصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي إداد تد صحبي والحمد للإله في البدء والدناه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.